wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum. Termasuk perkara yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita adalah untuk senantiasa kita bersyukur atas berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Mensyukuri dan mengingat berbagai macam kenikmatan, berbagai macam anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di antaranya pada ayat yang tersebut dalam surat Luqman pada ayat yang ke-20. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencukupkan untuk kalian nikmatnya baik yang zahir maupun yang batin. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang lain memerintahkan kepada kita agar kita mengingat, senantiasa mengingat kepada berbagai macam kenikmatan, dan hendaknya kita pandai-pandai bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Pada ayat yang tersebut dalam surat Fatir, ayat yang ketiga, qala tabaraka wa ta'ala, ya ayuhan nas udhkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia, ingatlah atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard. Lalu Allah Azza wa Jal menanyakan kepada hambanya dengan sebuah pertanyaan yang di situ tidaklah memerlukan kepada satu jawaban yang lain. Adakah pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki kepada kalian dari langit maupun dari bumi? La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa anna tu'fakun. Dan lebih khusus, Allah Azza wa Jal telah menyempurnakan nikmatnya seperti yang tersebut dalam surat Al-Ma'idah pada ayat yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan untuk kalian kenikmatanku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku telah meridhai untuk kalian Islam itu sebagai agama kalian. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pula bahwa barang siapa yang mensyukuri atas nikmat Allah, nikmat dengan berbagai macam jenis dan bentuk, baik yang zahir maupun yang batin, Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut sebagaimana yang Allah beritakan dalam surat Ibrahim pada ayat yang ketujuh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas berbagai macam nikmat Allah Azza wa Jal dan menampakkan rasa syukur dengan cara mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, Allah menjanjikan la'azidannakum, pasti dan pasti aku akan menambah untuk kalian kenikmatan tersebut. Wala in kafartum, akan tetapi kalau kalian mengingkari atas nikmat-nikmat itu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum, di ayat yang lain juga Allah mengingatkan. Karena seperti yang Allah Azza wa Jal beritakan bahwa fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan hendaknya seorang jangan putus asa, jangan berhenti dari memberikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Pada surat An-Nahl ayat yang ke-18, Allah Azza wa Jal berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menjumlah nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, pasti kalian tidak bisa membilangnya, pasti kalian tidak bisa menghitungnya. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada kesempatan sore hari ini dan insyaallah akan kita sambung pada waktu-waktu yang berikutnya, ialah nikmatul lisan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita berupa lisan. Ikhwanna barakallahu fikum, bertolak dari ayat yang tertera pada surat Al-Balad قال تبارك وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. Tidakkah kami telah menjadikan pada manusia, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan manusia, tidakkah kami telah menjadikan pada manusia itu ainain, dua penglihatan, dua mata yang dengannya seorang bisa melihat, walisanan, lalu Allah Azza wa Jal anugerahkan padanya lidah, dan syafatain, yaitu kedua bibir. Al-Imam At-Tabari Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala menyebutkan bahwa al-lisan, lidah, yang tentunya pelengkapnya ialah asy-syafatain, dua bibir, merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat nampak. Allah tetapkan itu sebuah kenikmatan agar manusia bisa bersyukur dengan kedua anggota tubuh, yaitu lisan dan dua bibir. Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga menyebutkan bahwa dua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan berupa lidah dan kedua bibir, yasta'inu bihima 'alal kalam, supaya seorang menjadikan kedua indera ini sebagai alat bantu yang nyata dan jelas untuk apa? Berbicara. Kita semua mengetahui bahwa lisan, lidah, dan kedua bibir yang menjadi alat pada tubuh seseorang untuk berbicara merupakan kenikmatan Allah yang sangat besar, yang sangat agung. Apabila seorang Allah takdirkan kedua alat ini tidak berfungsi, dengan kata lain apa? Seorang apa? Bisu. Bermakna dia tidak bisa berbicara. Tentunya akan terjadi berbagai macam akibat. Apakah seorang terbengkelai dari perkara untuk menyampaikan hal-hal yang penting, karena namanya lisan, namanya kedua bibir, sebagai bentuk apa? Pentakbiran, penyampai apa yang ada pada hati kita, lisan kita, kedua bibir kita, saat kita berucap itu apa? Ingin mentakbirkan, untuk kita pakai untuk menuangkan apa yang ada dalam isi hati kita. Jika seorang dalam keadaan bisu, apa yang terjadi? Kita tidak membayangkan manakala kita berhadapan dengan seorang yang dalam keadaan dia apa? Tidak bisa bicara. Allah takdirkan dalam kondisi dia bisu. Mungkinkah kita bisa memahami apa yang dia inginkan? Tatkala kita bukan orang yang terbiasa memahami pembicaraan seorang yang keadaannya bisu. Mungkinkah kita memahami apa yang dia bicarakan? Mungkinkah kita bisa memahami apa yang dia kehendaki? Tentunya jawabannya apa? Tidak mungkin. Tiada lain kecuali tiap hari isinya hanya apa? Isyarat. Mengisyaratkan. Berbagai macam isyarat. Mau makan dia berisyarat. Naam. Mau minum juga dia berisyarat. Dan seterusnya. Fabarakallahu fikum. Berbagai macam hajat yang ia perlukan, berbagai macam keinginan yang dia inginkan, tidak ada yang bisa memahami kecuali seorang yang memang apa? Hidup bersamanya. Yang telah mengetahui tentang kebiasaannya. Jika dia demikian, ini yang dia maksud. Jika dia menyampaikan demikian, mengisyaratkan demikian, ini yang dia maksud. Lalu, kalau yang seperti ini, bermakna kita yang bisa berbicara, bermakna kita yang bisa berbicara sedang berhadapan dengan seorang yang dia bisu, tentunya kita tidak membayangkan bagaimana seorang yang bisu harus menyesuaikan hidup dan berta'amul, berinteraksi dengan orang banyak. Satu orang saja yang sudah terbiasa mendampingi, itu kan kadang terjadi kesalahan. Ya tidak? Kita punya teman atau kita mendampingi seorang yang bisu. Itu pun kadang luput. Ada perkara-perkara yang di situ tidak tepat, tidak sesuai dengan yang dia maksud. Tentunya kita tidak membayangkan. Seandainya dia harus apa? Berinteraksi dengan orang banyak. Fa ayol ikhwah, ini semua mengingatkan kepada kita agar kita kembali menengok pada pribadi kita masing-masing, bercermin dan mengingat kembali atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya itu Allah ujikan kepada kita, bermakna bahwa lalu kitalah yang tertimpa perihal tersebut, bermakna kitalah yang bisu, bagaimana kondisi dan keadaan yang akan terjadi. Seorang tidak bisa mengucapkan suatu kalimat, seorang tidak bisa berucap, seorang manakala menghendaki sesuatu tidak bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang ia maksud. Demikian pula seterusnya. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan mengutamakan atas sekian banyak manusia di antara makhluk yang ada ketimbang yang lain dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi cukup banyak manusia yang lupa dengan dua kenikmatan ini. Cukup banyak manusia yang lupa dengan kedua kenikmatan itu. Dengan kata lain bahwa seringkali nikmat tersebut dipakai untuk perkara-perkara yang tidak benar. Sebagai misal yang insya Allah nanti akan ada pembahasan. Dua lisan ataupun lisan dan dua bibir. Lisan kemudian dua bibir kita yang semestinya kita gunakan untuk berbicara yang baik. Untuk kemudian seorang mengucapkan yang baik. Atau perkara-perkara yang mulia. Atau hal-hal yang sifatnya mengandung nilai ibadah, zikir dan yang lainnya. Tapi seorang jatuh kepada ghibah, namimah, perbuatan ghibah yang diharamkan, namimah mengadu domba yang diharamkan. Demikian pula al-kalam al-fakhish, satu ucapan yang kotor. Naam, pada sebagian manusia karena kebiasaan latah ya, kebiasaan berucap kotor, akhirnya ketika berjumpa pun kata-kata kotor yang keluar. Bahkan teman yang menyambut yang baru berjumpa pun ketika disambut dengan kata-kata kotor juga apa lega. Fa barakallahu fikum. juga seorang jatuh kepada kedustaan, mengada-ada dalam pembicaraan atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengatasnamakan ini rasul atau ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan menganugerahkan kepada kita as-sadad, seperti yang telah atau sering kita dengar di awal pembukaan khutbatul hajah. Dan seringkali manakala ada mau'izah, manakala ada satu nasihat, seringkali dibuka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wa qulu qawlan sadida, wahai orang yang beriman, berucaplah dengan ucapan yang sadida, ucapan yang benar, ucapan yang lurus, ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Semoga seorang apabila senantiasa menjaga ucapan yang baik, ucapannya benar, Allah Azza wa Jal akan membenahi, memperbaiki tentang dirinya, yaitu amal yang dia kerjakan. Dan Allah Azza wa Jal akan mengampuni atas kesalahan dan dosa yang ia perbuat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada ayat yang tersebut dalam surat Al-Balad. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain. Telah dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa lidah dan kedua bibir adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, yasta'inu bihi ma'al kalam. Seorang menjadikan alat bantu untuk berbicara. Demikian pula wa akli ta'am, untuk makan makanan. Demikian pula wa jamalan li wajhi fammih, lisan, kedua bibir juga sebagai keindahan yang ada pada wajah seseorang, muka seorang, wajah seorang itu diperindah dengan apa? Kedua bibir dan lisan. Ya, mohon maaf, seorang apabila lisannya terpotong, dari sisi penampilan pun juga kurang apa? Sempurna. Belum dari sisi apa? Pengucapan. Demikian pula seorang yang bibirnya apa? Luka, yang diistilahkan apa? Sumbing, ya. Sisi penampilan bagaimana? Juga kurang apa? Sempurna. Tidak menjadikan jamal, tidak menjadikan apa? Bagusnya seorang tampak dalam kondisi raut muka yang sempurna. Dan jika berucap pun juga akan berpengaruh. Jika berucap pun juga berpengaruh. Bahkan sekian banyak manusia, mereka pun melihat bahwa kedua bibir merupakan apa? Tampilan dari sisi seorang kadang belum berucap pun sudah menampakkan apa? Tampak dalam kondisi apa? Seorang yang wajahnya berseri-seri. Kan ada seorang itu walaupun tidak dibuat-buat, tidak dipaksa dalam hal menampakkan raut muka, itu sudah apa? Menyenangkan jika dipandang, ya, jika bertatap muka, kan demikian. Ada pula seorang yang demikianlah Allah ciptakan. Saat berjumpa, saat bertatap muka dengan pihak-pihak lain, terkesan apa? Terkesan dia itu tidak bisa senyum, kan begitu ya? Tampilannya seorang yang kaku, tampilannya seorang yang sangar, tampilannya seorang yang tidak bisa senyum. Dan lebih-lebih apabila kita tinggal di tengah-tengah komunitas apa? Kaum muslimin yang umum atau dengan kata lain yang awam. Orang akan mengatakan, kenapa si fulan dia itu tidak mau bersenyum? Nah, tetapi sebagian orang belum bersenyum pun sudah nampak apa? Bersenyum. Fabarakallahu fikum. Di samping kedua anggota tubuh ini, yaitu bermakna lisan, lidah kita dan dua bibir kita, yang dijadikan sebagai alat berbicara, makan, tetapi di sisi lain juga memperindah dari penampakan pada wajah seseorang. Lisan qad yarfa'u sahibahu bisababihi ila ala darajat. Setelah kita mengetahui tentang nikmat tersebut, jika dipandang dari sisi fungsi, lisan, dua bibir, kita mengetahui kenikmatan tersebut dari sisi fungsi ialah untuk apa? Bicara, untuk makan, minum. Dari sisi penampakan, dari sisi penampilan, Ibnu Katsir mengatakan jamalan liwajhi famihi, sebagai bentuk rupa yang elok pada wajah seorang, terkhusus pada mulut atau pada kedua bibirnya. Juga bahwa lisan terkadang mengangkat pemilik lisan itu sendiri, kepada tingkatan yang paling tinggi. Dengan lisannya seorang apa? Menjadi terangkat derajatnya kepada derajat yang paling tinggi. Kapan hal itu bisa terwujud? Kapan seorang bisa meraih? Kapan seorang bisa mendapatkan? Dengan lisan menjadi sebab terangkatnya seorang kepada derajat yang tinggi. Qala wa yakunu dhalika idza sarafahu fil umuri al khairiyah. Kalau dipakai kepada perkara-perkara yang baik dan yang mulia. Lisan akan mengangkat derajat seorang kepada derajat yang mulia kalau dipakai, ditempatkan kepada perkara-perkara yang mulia. Min du'ain, seperti berdoa, wa qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa fi da'wah ilallah, dipakai untuk menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, wa fi ta'lim, dipakai untuk menyampaikan ilmu, mengajar manusia, wa nahwi dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan manakala seorang berucap, berbicara, itu bukan hanya sekedar saya ingin menyampaikan maksud hati. Terserah yang saya ajak bicara itu marah, kesal, suka, dia menerima atau tidak. Nah, tepat waktunya atau tidak? Kata-kata saya tadi menyakitkan apa tidak? Barakallahu fikum. Kadang manusia hanya bertujuan yang penting sampai, kan begitu. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, وَقُولُ لِلنَّاسِ husna. Dan berkatalah kepada manusia dengan apa? Kata-kata yang baik. Kata yang baik itu meliputi nilai apa yang kita sampaikan. Sekaligus juga cara seorang menyampaikan. Bisa saja muatan baik. Kita mungkin ingin mengajak orang apa? Sholat. Kita ingin mengajak orang untuk berbuat baik. Kita ingin mengingatkan orang dari perkara-perkara yang buruk. Tetapi salah ucap bisa apa? Bisa fatal. Bisa orang tidak suka. Bisa orang kesal. Bisa orang marah. Bisa orang pobi. Bisa orang antipati. Dan seterusnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Musa alaihi salam dan saudaranya siapa? Harun alaihi salam. Idhaba. Pergilah kalian berdua kepada siapa? Fir'aun. Faqula lahu qawlan aba layyinan. Berkatalah kepadanya dengan ucapan yang lembut. Orang kadang tidak habis pikir. Bagaimana dengan perintah Allah yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapi kezaliman dan kelaliman siapa? Fir'aun. Di sekian banyak ayat terkhusus pada surat Al-Qasas, Allah mengkisahkan tentang bagaimana upaya Fir'aun membunuh siapa? Musa alaihi salam. Naam. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan. Meskipun kezaliman, kelaliman, kecongkakan, bahkan salah satu ucapan yang menunjukkan kepada kesombongannya, ana rabbukumul a'da, akulah Rabb kalian, Tuhan kalian yang maha apa? Tinggi. Itu satu kalimat seorang mungkin, wah sudah tidak perlu kita berlembut, tidak perlu kita berkata lembut, langsung kita asah apa? Pedang dan kita sembelih dia, kan begitu? Nah, kita sering bermuamalah, barakallahu fikum. Manakala kita berjumpa, apakah dengan seorang muslim yang telah mengetahui sekian banyak etika dan ilmu, atau seorang muslim yang belum mengenal ilmu, atau kita bermuamalah dengan orang-orang kufar. Naam. Apakah dengan itu dikatakan bahwa kita juga berlemah lembut? Berkata yang sopan, berkata yang bagus? Asal mulanya demikian, Allah perintahkan. Idhaba. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Pergilah kalian berdua, berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang layyin, yang lembut. Naam. Semoga dengan kata-kata yang lembut menjadi sebab dia seorang yang takut kepada Allah, dia seorang yang ingat kepada Allah, lalu kemudian bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini seringkali kita mengingatkan kepada pribadi kita, kepada saudara kita, apalagi kita sudah menyandang dengan istilah berpegang, berpijak kepada kitabullah, sunnah Rasul, faham sahabat, faham para tabi'in, tabi'ut tabi'in, faham salafuna soleh, atau dengan kata lain, kita ingin menjadi seorang yang salafi. Nah, jangan katakan kita ingin jadi wahabi. Barakallahu fikum. karena penisbahan kepada Wahabi, Syekh Muhammad tidak mengajak seorang untuk berta'assub kepada beliau. Naam. Walaupun klaim, tuduhan seorang yang menegakkan sunnah mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, acap kali atau sering kali diklaim menjadi seorang apa? Wahabi. Syekh Mukbil rahimahullah di masa beliau hidup, orang-orang Syiah di Yaman saat beliau pulang dari Saudiyah lalu mengawali dakwahnya daerah yang kental dengan apa? Syiahnya. Maka beliau pun mengawali ceramah-ceramahnya, karya-karyanya dengan apa? Cinta kepada apa? Ahlul Bait. Cinta kepada keluarga Nabi. Itu pun masih dikecam. Itu pun masih dikecam. Dikarenakan apa? Dikarenakan mengingatkan tentang kesyirikan. Tidak boleh bertawassul kepada apa? Orang yang sudah meninggal. Tidak boleh menyembah kubur. Kan demikian. Kata Syekh, kalau saja Ali bin Abi Thalib, kan beliau yang membawa hadis, wala tada' qabran musyrifan illa sawaitah. Ali bin Abi Thalib, beliau sahabat yang meriwayatkan hadis, dan janganlah, pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, dan janganlah kamu biarkan kuburan yang tinggi kecuali kamu apa? Ratakan, bermakna ditinggikan hanya sejengkal dari dasar apa? Tanah. Ada kuburan yang nampak dibangun dengan mewah, ratakan. Ya, dengan kata-kata yang mungkin umumnya yang dituduhkan kepada kita, itulah orang-orang yang menggempur kuburan, yang merusak kuburan, yang menghancurkan kuburan. Tidak boleh dibangun, diperlakukan dengan yang biasa-biasa saja. Padahal andai kata kita menengok kepada kondisi kuburan-kuburan orang-orang yang mereka anggap sebagai pejuang-pejuang bangsa, itu kan biasa saja kan kuburannya ya. Nah, tapi manakala kita melihat kuburan-kuburan orang-orang yang dikatakan tokoh agama, yang dia itu sudah syekh misalnya, atau dia itu sudah dikatakan wali misalnya, atau di negara antum apa namanya? Hah? Habib misalnya, dimuliakan, dibuat kubah, dibuat apa? Kubah, masyhad. Ada nampak tanda khusus bahwa ini kuburan yang dikultuskan. Kala kita memohon untuk dibikin biasa, dibikin rata, agar tidak terjadi pengkultusan, pasti terjadi penolakan apa? Besar-besaran. Begitulah yang terjadi. Orang-orang Syiah menentang Syekh saat beliau mendakwahkan bahwa tidak boleh mengkultuskan kuburan. Karena mereka pada prakteknya adalah orang-orang yang mengkultuskan kuburan. Mengkhususkan kepada kuburan-kuburan tertentu. Lalu kata Syekh, kalau saja Ali bin Abi Thalib hidup mendakwahkan wasiat Nabi, janganlah kamu biarkan kuburan yang mulia, kuburan yang megah, kuburan yang dibangun dengan berlebihan, kecuali kamu ratakan, pasti wahai Ali, kamu akan dikatakan apa? Wahabi pula, kan begitu. Kamu juga akan dikatakan Wahabi. Tidak apa? Tidak selamat dari tuduhan Wahabi. Kalau saja yang turun itu Ali bin Abi Thalib. Bermakna beliau ingin memisalkan. Bukankah Ali bin Abi Thalib seorang yang kalian apa? Tinggi-tinggikan, kalian muliakan. Demikian. Seandainya beliau datang, Allah utus kembali di muka bumi dan hidup di tengah-tengah kita, membawa ajaran, jangan mengkultuskan kuburan, jangan kemudian seorang meninggikan kuburan, jangan membuat kuburan dibuat megah, jangan dibuat adanya berbagai macam tambahan-tambahan yang tidak disyariatkan, pasti Ali, kamu sudah berubah fahammu, kamu sudah jadi Wahabi, kan begitu. Fa barakallahu fikum ayuhal ikhwah. Lisan kembali musuh-musuh Islam tentunya senantiasa memantau, baik dari kaum muslimin tersendiri yang tidak suka, atau kaum musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir. Menunggu dan senantiasa menunggu, memantau dan senantiasa memantau berbagai macam perihal-perihal yang mereka gunakan untuk apa? Melemahkan dakwah, meruntuhkan dakwah. Oleh sebab itu, salah satu pandangan yang di situ seringkali tajam, sorotan yang cukup tajam, yang sering diarahkan kepada kaum muslimin, komunitas kaum muslimin yang menegakkan sunnah dengan tanda kutip yang tadi kita sampaikan dianggap wahabi, mereka kadang-kadang tersakiti dengan apa? Lisan. Dengan lisan kita. Naam. Sebagian bercerita, ada tokoh agama yang terpandang, kondisi yang sudah tua, kala berwudu, tiba-tiba keadaannya dia ingin menyelamatkan diri dari perihal tergelincir, akhirnya dia apa? Bersandar kepada apa? Kepada dinding. Lalu seorang yang menganggap bahwa dia sedang apa? Mengusap-usap dinding untuk tabarruk, dikatakan, "Datu, ini syirik kan begitu ya?" Langsung dia berkomentar, "Fabarakallahu fikum." Atau kadang-kadang kita dalam berucap kurang tepat dalam hal apa? Pentakbiran. Ini bid'ah ini. Orang kaget. Namanya bid'ah itu sesuatu yang besar. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang besar. Kejadian pula, seorang manakala ingin mengingkari satu kejadian, bahwa perihal itu perihal yang tidak benar, terlontar kata-kata bid'ah, terlontar kata-kata syirik, walaupun memang benar, tapi hal yang semacam itu kadang-kadang kurang tepat penempatannya, itu seringkali perihalnya membuat dan memiliki dampak yang menjadi rusak atas sebuah dakwah. Apalagi kita mengenal bahwa Ahlussunnah itu apa? Sedikit jumlahnya. Kaum yang dikatakan apa? Minoritas secara apa? Jumlah. Fabarakallahu fikum. Mudah-mudahan kajian pada kita kali ini, pembahasan masalah lisan, dan kita mengenal bahwa itu satu kenikmatan yang agung. Demikian pula bagaimana kita menempatkan, bagaimana kita mengenal bahwa lisan menjadi sebab terangkatnya seorang kalau dia gunakan kepada perkara-perkara yang baik. Atau dengan kata lain, bahwa lisan itu akan mengangkat dan menjunjung tinggi martabat seorang ialah idza sarafahu fima yurdillahu azza wajal. Kalau seorang gunakan kepada perkara-perkara yang Allah ridhai padanya. Dan ukuran yang dikatakan apakah Allah meridhai dan tidak, kembalinya kepada apa? Apakah Allah Azza wa Jalla memerintahkan apakah tidak? Apakah diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah tidak? Bisa jadi kita berucap, bisa jadi kita menyampaikan sesuatu yang baik di mata manusia, yang bagus menurut manusia, tapi kalau timbangan syariat tidak benar, akan menjadi apa? Murka Allah Azza wa Jal. Akan menjadi murka Allah Azza wa Jal. Sebaliknya, lisan yang tadi dapat mengangkat, menjunjung derajat seorang, waqad yahwi sahibahu bisababihi fi asfalis safilin. Manakala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan manusia dalam kondisi yang mulia, diberi berbagai macam kenikmatan yang membuat seorang mulia. Namun lisan bisa menjatuhkan, melemparkan pemiliknya kepada derajat yang paling rendah. Lisan bisa melemparkan pemiliknya kepada derajat yang rendah. Wa yakunu dzalika idza atlaqahu fi ghairi ma yuridillahu azza wa jall. Kapan lisan itu bisa melemparkan seorang, menjatuhkan seorang ke derajat yang paling rendah? Saat seorang membiarkan lisan itu, mengumbar lisan itu kepada perihal-perihal yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Lisan akan melemparkan seorang, menjatuhkan seorang kepada derajat yang paling rendah apabila seorang mengumbarnya. Diumbar lisan tidak ada kekangan. Tidak ada apa? Tali pengekangnya. Dibiarkan dia berbicara. Tetapi dalam hal apa? Perkara yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh ayat dalam hal ini ialah dalam surat Al-Mudathir pada ayat yang ke-43 atau 42 sampai ayat berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang Ahlul Jannah. Ahlul Jannah, mereka bertanya kepada Ahlul Nar. Penduduk syurga, Jannah, mereka bertanya kepada penduduk apa? Neraka. Ma salakakum fi saqar. Para penduduk Jannah sedang berbicara dan bertanya kepada para penduduk neraka. Apa gerangan yang menyebabkan kalian jatuh ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu bukan orang-orang yang menegakkan sholat. Ayat ini ya, sebagai bentuk selingan, dijadikan dalil oleh sebagian ulama pendapat yang mengatakan kafirnya seorang yang meninggalkan sholat. Walaupun dia meyakini wajibnya. Artinya apa? Bermalas-malas, bermudah-mudah. Nah, ini termasuk ayat yang dijadikan hujjah, pijakan, sandaran sebagian ulama yang berpendapat bahwa seorang yang meninggalkan sholat bermudah-mudah, bermalas-malas, bukan seorang yang menentang, artinya dia yakin tentang kewajibannya, dikatakan kafir. Dan wallahu alam, di sana ada pendapat jumhur ahlul ilm, jumhur ahlul ilmi, dan dianut oleh sekian banyak para masyayikh di zaman kita sekarang. Mereka berpendapat bahwa seorang yang meninggalkan sholat dalam keadaan bermudah-mudah, menggampangkan, bermalas-malas, itu tidak dikafirkan. Itu tidak dikafirkan, tetapi mereka apa? Fasik. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Naam. Fasik bermakna bahwa jika meninggal, itu tetap apa? Disolati, dikafani, disolati, dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan pada kuburan kaum muslimin. Tapi kalau dia kafir, maka apa? Tidak perlu seorang memandikan, tidak perlu seorang mengkafani, tidak perlu seorang menyolati, dan juga tidak dikuburkan pada kuburan kaum muslimin. Naam. Itu perihal yang mungkin banyak di kalangan ikhwan barakallahu fikum mendengar tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan bab apa? Hukmu tarikus sholah. Hukum bagaimana, pendapat bagaimana seorang yang meninggalkan sholat. Perbedaan ulama itu bukan bagi seorang yang menentang. Kalau perihal menentang jelas, dikatakan apa? Murtad dia. Seorang menentang bahwa sholat tidak wajib. Sholat apa? Tidak wajib. Maka dia murtad. Itu pun berlaku bagi seorang yang telah sampai padanya apa? Ilmu misalnya. Atau dia tinggal pada sebuah lingkungan yang mendukung mendengarkan apa? Mendengarkan penyampaian. Adapun seorang yang tinggal di pedalaman, seorang yang jauh dari ulama, seorang yang tidak pernah mendengarkan penyampaian-penyampaian Islam, maka disampaikan hujah padanya. Disampaikan hujah padanya. Terkait dengan apa? Jauhnya dia dari negeri ilmu, terputusnya dia dengan apa? Pembicaraan ulama, dan baru saja mungkin masuk Islam, kan demikian. Menyangka bahwa sholat itu bukanlah perkara wajib. Maka yang semacam ini apa? Disampaikan padanya ilmu. Disampaikan padanya ilmu. Kalau dia sampai padanya ilmu, lalu menentang hukum sholat, menjadi apa? Kafirlah dia, karena telah sampai padanya apa? Hujjah. Na'am. Barakallahu fikum. Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu bukan orang-orang ahli sholat. Bukan orang-orang yang menunaikan sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Kami juga bukan orang-orang yang mengajak memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin. Dulu, waktu kami di dunia, lisan kami, ucapan kami, itu seringkali kami pakai berbincang-bincang bersama orang-orang yang mereka pembicaraannya tidak benar. Nakhudhu ma'al kha'idhin. Itu syahidnya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan tentang hari kiamat. Hatta atana al-yakin. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin. Apa makna? Keluhan, ungkapan bagi orang-orang yang Allah campakkan, Allah masukkan ke dalam neraka Saqar saat mereka ditanya oleh siapa? Ahlul Jannah. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Kata mereka, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin. Kami berbicara bersama orang-orang yang mereka membicarakan kepada perkara yang tidak ada ilmu. Larut, ikut larut dalam pembicaraan yang tidak ada ilmu. Kata Ibnu Katsir, ay natakallamu fima la na'lam. Kami ikut. Nimbrung, tahu nimbrung ya? Gabung. Suka gabung, ikut gabung, berbicara dalam hal yang kami tidak ketahui ilmu padanya. Itu maknanya apa? Nakhudhu ma'al kha'idhin. Qala Qatadah, kullama ghawa ghawin ghawaina ma'ahu. Setiap kali orang tadi semakin larut dalam pembicaraan yang tidak benar, kami pun ikut semakin larut padanya. Tidak menasihati. Ittaqillah ya akhi. Kan begitu. Ittaqillah ya akhi. Jaga lisan. Diam. Seandainya tidak ada apa ilmu padanya. Begitu. Tapi justru kita semakin apa? Kalau ada teman kita bakar sate, ikut apa? Kipas-kipas pula, kan begitu ya. Nimbrung. Ikut bergabung, kan begitu ya. Asyik juga, kan begitu ya. Karena apa? Gratis. Iya. Tau gratis? Apa ya di sini gratis itu? Percuma. Fee, percuma katanya. Karena kalau dalam bahasa Indonesia percuma itu sia-sia. Ya. Sia-sia. Katanya apa? Ini tidak perlu bayar. Mari, gabung bersama kami. Gabung bersama kami pada pembicaraan yang tidak ada maknanya. Fabarakallahu fikum. Itu di antara tafsir yang disebutkan oleh ulama tafsir, di antaranya Ilah Ibn Katsir rahimahullah, di mana beliau menukil ucapan dari Qatadah bahwa kullama ghawa ghawin ghawaina ma'ahu. Setiap kali ada orang-orang yang dia itu bicara di atas perkara yang tidak ada ilmu, dia pun juga ikut larut. Semakin ke dalam, ikut juga semakin apa? Ke dalam. Kan begitu. Itu makna wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis Abi Hurairah. Nabi bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min ridwanillah." Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia itu berucap hanya satu kalimat saja. Berucap hanya satu kalimat saja. Tapi kalimat tersebut mengandung kepada apa? Min ridwanillah. Kalimat itu mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sekali lagi ayol ikhwah, perihal tentang Allah meridhai dan tidaknya itu jangan sampai kemudian seorang mengukur dari tolak ukur manusia lebih-lebih pribadi. Karena banyak orang bercakap, banyak orang berbicara. Saya menyampaikan kebaikan. Saya mengajak orang baik. Ucapan yang saya ucapkan baik. Kan begitu. Dan ini Allah meridhai. Barakallahu fikum. Tidak setiap ucapan yang baik itu yang dianggap oleh manusia kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala meridhai. Tetapi tolak ukurnya yang jelas bahwa kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, demikian pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, pendapat sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, demikian ucapan-ucapan salaf. Tidaklah seorang terucap satu kalimat yang kalimat tersebut mengandung apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, la yulkilaha balan. Tanpa dia sadari dia mengucapkan. Tanpa dia sadari dia mengucapkan. Yarfa'uhullahu biha darajat. Allah angkat dia pada derajat yang tinggi. Naam. Demikian pula sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sukhtillah. Ada pula seorang hamba, dia berbicara satu kalimat saja. Tidak perlu panjang-panjang. Satu kalimat saja yang dia ucapkan. Tapi ucapan tadi mengandung kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mengandung kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. La yulkilaha balan. Tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Yahwi biha fi jahannam, menyeret dia. Mencampakkan dia. Membuang dia ke dalam apa? Jahannam. Nah ini perihal yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Seolah-olah kita sebagai seorang juru dakwah, penyampai kebenaran, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menilai kita bahwa apa yang kita ucapkan ternyata ada perihal-perihal yang mengandung kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah, beliau dalam sekian banyak nasihat-nasihatnya, petuah-petuahnya, itu seringkali hendaknya seorang jika berucap dipikir dua kali, kan begitu ya. Hendaknya dipikir dua kali. Seandainya seorang berucap pada kebaikan, ucapkan. Seandainya tidak bisa, maka hendaknya seorang diam. Sebagaimana pada hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, seringkali dalam hal-hal tertentu, penyebutan tertentu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dua poin, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sementara rukun iman itu kan banyak. Ada 6. Iman kepada Allah. Iman kepada hari akhir. Iman kepada apa? Kitab Allah. Iman kepada apa? Malaikat Allah. Kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada apa? Takdir. Kan demikian. Tapi kenapa dikhususkan dua hal ini? Kenapa dikhususkan dua hal ini? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengingatkan. dua pengkhususan disebutkan ketika menyebutkan perkara tertentu. Misal ya, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti apa? Tetangga. Na'am, barakallahu fikum. Ah, tetangga saya bukan muslim, dia kafir. Orang kafir wajib diperangi. Orang kafir wajib dibunuh. Apalagi saya hanya apa? Hanya mengucapkan ucapan yang tidak baik. Saya belum saya membunuh, belum saya memerangi, kan begitu ya? Tidak juga. Hak-hak tetangga insya Allah di sana ada pembahasannya. Karena tetangga tidak luput. Apakah dia muslim? Apakah dia kafir? Jika dia muslim, maka kita tengok. Kalau dia muslim plus dia kerabat kita. Paham? Kalau tetangga kita dia muslim, kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita, na'am, dia muslim sekaligus itu kerabat kita, maka mendapatkan apa? Dua hak dia. Hak yang ganda, yaitu apa? Hak al-muslim dan hak apa? Qarabah. Plus yang ketiga, hak tetangga. Seorang hendaknya kepada kerabat lebih dikedepankan, kan begitu. Hak dalam perihal apa? Muslimnya dia, hakul muslim al-muslim, demikian hak dia kepada qarabah, kepada kerabat, dan juga hak kepada apa? Hakul jiran, haknya kepada tetangga. Yang kedua, kalau dia muslim dan dia bukan tetangga, maka atau apa, dia bukan apa kerabat, maka dua hak. Hak tetangga dan hak apa? Muslim. Nah, kalau kemudian tetangga kita bukan muslim, satu hak saja, yaitu apa? Hak tetangga, hak jiran. Naam, hak jiran. Dan kita mengenal Nabi berpesan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan mengganggu, jangan menyakiti apa? Tetangga. Khusus dalam bab ini ialah man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan au liyasmut. Hendaknya jika memang harus berbicara, bicaralah dalam hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Jika tidak maka diamlah. Jika tidak maka diamlah. Naam. Kembali kepada apa yang tadi dikatakan Al-Hafidz, kenapa dikhususkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Kenapa dikhususkan dua hal ini? Beriman kepada Allah mengingatkan. Mengingatkan. Kalau kita sebagai seorang yang pandai bercakap, naam, pandai berbicara, ingat bahwa semua tadi merupakan apa? Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Saat kita keluar dari perut ibu kita, bisakah kita bercakap? Menangis pun pada sebagian belum. Iya. Tanda-tanda bayi sehat itu kan ditunggu. Kalau sudah menangis, alhamdulillah, berarti bayinya apa? Sehat, kan begitu ya. Nah, kalau tidak menangis, justru sang apa? Ayah dan ibu bingung, kenapa tidak menangis ini sang bayi ini? Nah. Sang bayi hanya bisa menangis dan senyum. Tertawa pun belum, kan begitu ya? Bayi. Terus kemudian berkembang. Lalu seorang Allah berikan pandai berbicara, juga bagus dalam berucap. Karena tidak semua orang. Tidak semua orang kalau berbicara itu bisa baik. Tidak semua orang kalau berucap itu apa? Menyenangkan, kan demikian. Barakallahu fikum. Supaya orang ingat bahwa Allah yang menciptakan kita semua, Allah yang menganugerahkan semua tadi. Jangan lupa diri. Berarti apa? Kembalinya kepada awal bagaimana penciptaan. Yang dahulu seorang tidak bisa berbuat apa-apa, lalu Allah berikan kemuliaan, maka syukurilah. Mengingatkan kepada perihal-perihal yang lalu, yaitu awal penciptaan. Hal itu akan mendorong seorang untuk apa? Beriman kepada Allah. Bermakna apa? ingat bahwa jangan manusia itu apa? Menyombongkan diri. Kemampuan dia bukanlah karena pandainya dia bercakap. Kemampuan dia bukan hasil karyanya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala membuat orang tadi untuk tidak bisa berbicara, bermakna bisu, atau jika berbicara dalam kondisi tidak benar, maka apa? Allah pun menghendaki. Syukurilah. Yang kedua, wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir mengingatkan kepada kita tentang apa? Semua hal yang kita perbuat itu ada balasannya. Ada balasannya. Jika yang kita ucapkan baik, balasannya pun apa? Baik. Jika yang kita katakan, yang kita ucapkan buruk, na'am, juga akan buruk pula balasannya. Sehingga seorang menahan diri. Dia ingat. Dia ingat bahwa kalau sampai berucap buruk, ingat dengan apa? Hari akhir. Ingat dengan hari akhir. Makanya para ulama, orang yang berhati-hati dalam berucap. Seringkali kita mengukur, itu Syekh Fulan itu gampang dia mengatakan ini hizbi, ini apa mubtadi di ahli bid'ah, ini sesat dan seterusnya. Hati-hati itu, kan begitu. Hal yang semacam ini bukan tuduhan yang baru. Bukan apa? Tuduhan baru. Yahya bin Ma'in salah seorang ulama yang ucapannya itu dijadikan, diabadikan oleh para ulama ahlul hadis. Karena apa? Penilaian beliau terhadap apa? Para pembawa hadis. Yang dikatakan para rawi. Periwayat hadis. Hadis itu kan ada para penyampai. Seorang diterima dan ditolaknya apa yang dia sampaikan, diperhatikan masalah apa? Kepribadian rawi tadi. Apakah dia orang yang dipercaya? Apakah dia orang yang baik? Naam. Apakah dia hafalannya benar, kuat, dan seterusnya? Kan begitu. Naam. Nah, semacam ini ada ulama-ulama khusus yang mampu dan punya kemampuan menilai. Ah, gampang menilai. Sini kamu. Kan begitu ya. Duduk di sini. Saja bicara. Dilihat, dites misalnya dalam hafalannya. Ah, hafalan kamu lemah. Kan begitu ya. Tapi kepribadian. Kepribadian. Baru berjumpa sekali. Naam, barakallahu fikum. Langsung. Dikatakan demikian-demikian tanpa ada apa? Tanpa ada bukti. Barakallahu fikum. Para ulama luar biasa dalam menilai seseorang. Jangan dikira bahwa kita menilai dan menganggap ulama ketika mengucapkan dan berucap atas seseorang, itu kesimpulan yang diambil dalam waktu sedetik saja. Dilaporkan begini langsung, tutup poin, kan begitu ya. Kurun waktu yang cukup lama, pembahasan yang cukup lama. Orang-orang yang tidak suka kepada Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, wal Ibnu Ma'in fir rijali maqalah. Orang-orang yang tidak suka, pihak-pihak yang mengatakan ini ghibah, kan begitu ya. Ini ghibah. Ghibah, dzikruka akhak bima yakrah. Namanya ghibah, kamu sebut perkara saudaramu kepada perkara yang dia tidak sukai. Dia dikatakan dusta, dia dikatakan demikian. Akhirnya apa? Jatuh. Dia tidak masuk lagi kepada nominasi kelompok orang-orang yang meriwayatkan. Gara-gara Ibnu Ma'in, kan begitu ya. Tidak masuk dalam apa? Golongan yang meriwayatkan. Orang-orang yang tidak suka pun mengecam Ibnu Ma'in. Wal Ibnu Ma'in fir rijali maqala. Ibnu Ma'in terhadap para rawi punya penilaian dikatakan dengan rincian. Iyakun sidqan, kalau memang betul yang diucapkan, benar yang diucapkan Yahya bin Ma'in, bahwa si fulan demikian, fahuwa fil hukmi ghibah. Hukumnya apa? Ghibah, kan begitu. Ghibah, kamu sebut perkara saudaramu yang dia tidak suka. Betul dia begini, tapi itu ghibah. Katanya begitu. Nah. Wa iyyakun kadziban. Kalau lah yang diucapkan itu bohong, salah. Maka iyyakun sidqan fa huwa fil hukmi ghibah. Wa iyyakun kadziban fal maliku syahidu. kalau seandainya yang dia ucapkan itu salah, maka malaikat yang menjadi saksi. Malaikat yang menjadi saksi. Barakallahu fikum. Untuk apa? Mencela. Mencela, mengkritisi tentang pendapat ulama yang para ulama pun mengkritisi apa? Orang-orang yang memang tidak pantas masuk dalam apa? Periwayatan. Barakallahu fikum. Naam. Ayol ikhwah. Barakallahu fikum. Hingga di masa sekarang pun juga masih pihak-pihak yang mengatakan bahwa ulama fulan, ulama ini, si fulan wa si allan dikatakan tidak bisa menjaga lisan. Karena seringnya memvonis. Dan seringnya menilai pada seseorang. Padahal hal itu nanti akan ada pembahasan tentang pengecualian. Pengecualian yang dibahas oleh para ulama. Apakah seorang manakala menilai pribadi seorang dalam rangka untuk menjelaskan tentang kesesatannya, menjelaskan tentang kejelekannya, bahayanya orang tersebut. Naam, juga termasuk dalam perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, yaitu terkait dengan masalah mengghibah. InsyaAllah penjabaran itu akan kita sampaikan pada perjumpaan ataupun pertemuan yang akan datang berikutnya. Naam. Saya kira kita cukupkan sementara, nanti insya Allah kita sambung. Barakallahu fikum. Apa yang kita sampaikan mudah-mudahan kembali mengingatkan kepada kita semua, mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa kita menjaga lisan kita di atas perkara kebaikan dan di atas hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Demikian pula kita jauhkan ucapan atau lisan kita dari berucap kepada perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai. Naam, semoga Allah azza wa jal memberikan taufik. Kita cukupkan. Walhamdulillahi rabbil alamin.